إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan masih tentang hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kekokohan al-ukhuwah kaum mukminin, kuat dan kokohnya persaudaraan orang-orang beriman digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibaratnya seperti sebuah bangunan yang saling mengokohkan. Itulah sifat orang-orang beriman yang membedakan dengan selainnya, berbeda dengan ahlun nifaq yang mereka selalu merongrong dan membuat perpecahan di kalangan manusia. Walaupun mereka bersatu, tasabuhum jami'a wa qulubuhum syatta, kalian menyangka mereka bersatu, akan tetapi hakikatnya hati mereka centang perenang, hati-hati mereka berselisih. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga persatuan, menjaga al-ulfah, menjaga persaudaraan. Maka digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sebuah bangunan. Makanya beliau al-allama Al-Syeikh Abdurrahman Nasir Al-Syi'di rahimahullah menasihatkan kepada kita untuk kita berusaha seperti mereka orang-orang beriman, berusaha untuk memperhatikan kemaslahatan menyeluruh. Ya, dan menolak perkara-perkara yang bisa menghancurkan persaudaraan tersebut. Dan sudah kita sebutkan beberapa perkara yang bisa untuk kita menjaga persaudaraan dan kecintaan sesama mukminin. Sudah kan? Sudah apa belum? Sudah belum? Belum. Oh, belum, berarti bukan di sini. Masyaallah. Iya. Sebelumnya bahwasannya yang namanya al-ukhuwah adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kan? Belum juga. Keutamaan baru adab ya. Iya. Bahwasannya seorang yang bersaudara disebutkan dalam sebuah hadis mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi mereka di dalam naungannya yaumal qiyamah, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Disebutkan di antaranya rajulani tahaba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Istima'a alaih wa tafaraqa alaih, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan persaudaraan, kecintaan saudara dengan saudara yang lainnya merupakan awsaq qurul iman. Nah, tali keimanan yang paling kuat, seperti di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awsaqu urul iman al-muwalah fillah wal mu'adah fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Tali keimanan yang paling kuat adalah muwalah. Muwalah, saling menolong, saling membela, saling mencintai di jalan Allah. Wal mu'adah, memusuhi, menjauhi, meninggalkan, berlepas diri di jalan Allah. Wal hubbu fillah, mencintai karena di jalan Allah. Wal bughdhu fillah, marah, benci juga karena di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya al-ukhuwah. Iya, keimanan yang merupakan yang paling kuat, tali keimanan yang paling kuat. Nah, bahkan persaudaraan tersebut merupakan sebab mendapatkan manisnya iman, seperti di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ay yajida halawatal iman fal yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah ajza wa jalla. Barang siapa yang ia ingin mengetahui rahasia dapatnya kelezatan iman, manisnya iman, maka hendaknya seseorang mencintai orang lain, tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah. Betapa banyak persaudaraan, iya, tetapi hanya ingin mengambil manfaat dari yang lainnya. Betapa banyak orang-orang yang mengadakan hubungan, tetapi hanya ingin, iya, membela karena kesukuannya, karena kabilahnya, karena keluarganya, mencintai karena satu suku, satu keluarga, ada hubungan kerabat dan yang lainnya, ada hubungan timbal balik dalam masalah dunia. Tetapi persaudaraan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW adalah persaudaraan yang sangat kuat, karena ia mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Kalau seseorang mencintai orang lain bukan karena Allah, bukan karena agama Allah, maka ketahuilah umur dari persaudaraan itu tidak akan lama. Suatu saat akan putus. Suatu saat kecintaan itu akan berbalik menjadi sebuah permusuhan. Dan itu terbukti. Kalau persaudaraan itu dibangun bukan karena Allah, permusuhan itu bukan karena dibangun bukan karena Allah, tapi karena dunia, tapi karena kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan-kepentingan yang lainnya, maka suatu saat yang mereka saling mencintai itu akan berbalik menjadi sebuah permusuhan. Nah, sedangkan persaudaraan yang dibangun cintanya karena Allah, maka akan kuat. Dan juga dia akan merasakan bagaimana lezatnya, manisnya keimanan. Nah, maka digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sebuah bangunan. Kita lanjutkan penjelasan Al-Allamah Syekh Abdul Rahman Nasir Syi'idi rahimahullah, dan sudah kita sebutkan sebagian adab di dalam nah, persaudaraan dan antum murajaah. Disebutkan di sini selanjutnya wal furudu ainiyah yaqumu biha kullu mukallafin la yas'a mukallafan qadiran tarakaha awal ikhlal biha wal furudul kifayat yaj'al fi kulli fardin minha man yakumu bihi minal muslimin bihaithu tahsulu bihimul kifayah wa yatimmu bihimul maqsudul matlub. Di antara bentuk bukti amalan persaudaraan sesama kaum mukminin, iya, yaitu bahwasannya mereka saling bahu membahu dalam masalah kemaslahatan umum, kemaslahatan untuk seluruh kaum mukminin. Seperti di sana ada amalan-amalan yang fardu ain yang dilakukan oleh masing-masing orang-orang yang telah diberikan tugas syariat. Tidak ada peluang untuk meninggalkannya bagi mukallaf yang dia qadir, yang mampu, atau melepaskan dari kewajiban tersebut. Maka di sanalah, walaupun itu fardu ain, adanya bentuk-bentuk ta'awun. Iya, seseorang bisa membantu di dalam mewujudkan persaudaraan kepada saudaranya. Seperti sebagai contoh, seseorang ingin sholat, dia tidak punya baju bersih. Iya, sholat yang wajib, fardu ain bagi dia. Ketika kita melihat saudara kita seperti itu, maka kita berikan baju yang bersih. Ya, dagangannya ini untuk antum. Masya Allah, ini adalah bentuk ta'awun. Butuhnya ta'awun dalam segala hal. Demikian pula fardu kifayah, di mana dijadikan masing-masingnya kewajiban fardu kifayat. Nah, ketika belum ada orang yang melakukannya, hukumnya wajib bagi masing-masingnya ketika belum ada yang melakukannya. Tapi ketika ada seseorang dari kalangan kaum muslimin yang tentunya syaratnya disebutkan oleh para ulama, yaitu man yakhfi qama bihil alwajib, orang yang dia memang mampu yang mencukupi dalam melakukan kewajiban tersebut. Maka disanalah adanya bentuk ta'awun, bentuk kecintaan kepada saudaranya, di mana orang yang dia mampu untuk melakukan kewajiban itu, nah, mengakibatkan apa? Gugur kewajiban bagi yang lainnya. Nah, maka sempurnalah tujuan yang dimaksud, yang diingin diraih. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang jihad. Wa ma kana al-mu'minuna lianfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fi ad-dini waliyundhiru qaumahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa makana al-mu'minuna lianfiru kafah, tidak sepatutnya orang-orang beriman mereka seluruhnya pergi ke medan jihad. Kalau seandainya ada sekelompok dari masing-masing kelompok di antara mereka yang mereka mempelajari tafaqquh fiddin, mempelajari, memperdalam ilmu agama, untuk kelak nanti mereka memberikan peringatan kepada kaum mereka. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lainnya, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaknya di antara kalian ada satu kelompok yang mereka menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Kata Syekh, amara ta'ala bita'awun alal bir wa taqwa fal muslimun qasduhum wa matlabuhum wahid. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Maka kaum muslimin, tujuan mereka, apa yang mereka cari itu satu. Wahuwa, yaitu apa? Qiyam masalihi dinihim wa dunyahum allati la yatimmu din illa biha. Wa kullu ta'ifatin tas'a fi tahqiqi muhammatiha bihasbi ma yunasibuha wa yunasibul waqtul wal hal. Yaitu apa? Yaitu untuk melakukan, menegakkan kemaslahatan agama mereka dan dunia mereka. Itu pasti semua kaum muslimin, nah, menginginkan maslahat bagi agama mereka dan dunia mereka. Yang tidak akan sempurna agama kecuali dengannya. Maka masing-masing kelompok ia berusaha untuk mewujudkan tujuannya sesuai dengan yang cocok dari waktu dan keadaan. Wala yatimu lahum dhalika illa biaqdi musyawarat wal bahas anil masalil kulliyah. Dan tidaklah akan sempurna untuk mereka hal tersebut kecuali terikat dengan adanya musyawarah. Seperti tadi, di dalam ayat jihad tadi, ya, jihad, nah, yang fardu kifayah. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berjihad yang fardu kifayah, di sana Allah memerintahkan untuk tidak pergi seluruhnya. Untuk ada orang-orang yang tafaqquh fiddin, yang ini berangkat jihad, yang ini ta'awun dalam masalah talabatul ilmi, belajar ilmu. Ketika mereka pulang, mereka masih ada yang memperingatkan. Seperti itu. Karena tujuan mereka satu. Gak mungkin semuanya pergi. Ketika pulang, nanti orang-orang penghafal Quran, penghafal hadis, kemudian juga ahlul lughah, kalau ikut semua, terbunuh semua, maka tidak akan terwarisi ilmu tersebut. Itu dia diantara hikmahnya. Maka Allah meminta sekelompok dari mereka untuk yang kelompok yang lain berangkat, yang lainnya tafaqquh fiddin, untuk memberikan peringatan kepada kaum mereka ketika kembali. Demikian masing-masingnya. Dan semuanya tersebut harus dengan musyawarah. Tidak boleh seseorang memberikan keputusan tanpa adanya musyawarah, padahal itu adalah untuk kepentingan bersama. Hingga nantinya adanya apa yang disebut istilah otoriter, begitu ya. Musyawarah. Masya Allah, demikianlah yang dicontohkan oleh para ulama dan juga dicontohkan oleh para asatidzah. Hatta keputusan di dalam masalah pondok untuk memberikan ikob kepada salah satu santri saja, itu musyawarah, bayangkan. Iya, musyawarah. Ketika ada permasalahan, masalah, kita musyawarah. Dipanggil orang-orang yang berakal, dipanggil para pengurus. Gimana dengan si fulan? Pendapatnya masing-masing. Dimusyawarahkan. Demikian. Demikianlah kaum mukminin menjaga kemaslahatan agama mereka dan dunia mereka. Dan jangan bosan-bosan musyawarah lagi. Rajin. Harus. Misalnya kalau musyawarah misalnya di antara daerah dalam masalah dakwah, harus berangkat. Iya, berangkat walaupun itu dengan mengeluarkan uang sendiri. Iya. Dan kita ketahui para asatidzah kita, mereka itu berangkat untuk musyawarah jauh, misalnya ke Jember, ke Malang, itu enggak dikasih uangnya, sendiri dengan kocek sendiri. Demikian. Masya Allah. Dan demikianlah para ulama. Kita tahu bagaimana di Yaman dulu sebelum fitnah. Ya, ketika diundang, masya Allah, para ulama Yaman berkumpul. Apakah mereka dikasih uang untuk berangkat? Tidak, pakai uang sendiri. Ini menunjukkan bagaimana kuatnya persaudaraan. Demikian pula ulama-ulama di berbagai tempat, ulama-ulama Ahlus Sunnah. Walbas anil masalihil kulliyah, membahas tentang maslahat menyeluruh. Wabi ayi wasilatin tudrik, untuk mencari mana cara yang bisa dilakukan. Wa kaifiyati turuq ila sulukiha, dan memusyawarah bagaimana cara untuk menempuhnya. Wa i'anatu kulli ta'ifa lil ukhra fi ra'yihim wa qawlihim wa fi'lihim wa fi daf'il mu'arradat wal mal'uqat anha. Maka masing-masing kelompok membantu yang lainnya mengeluarkan pendapat mereka. Dari ucapan mereka, perbuatan mereka, seperti itu. Kemudian juga bagaimana menepis berbagai macam tantangan dan rintangan, itu pun hasil musyawarah. Kalau begini akibatnya seperti ini, seperti ini, bagaimana? Dicari yang lebih sedikit mudaratnya, seperti itu. Maka kita jangan bosan-bosan musyawarah lagi, ini penyakit. Justru di antara sifat dari sifat orang-orang mukminin, mereka senang bermusyawarah untuk kepentingan maslahat menyeluruh. Aminhum ta'ifatun tata'allam wa ta'ifatun ta'allam wa minhum ta'ifatun tafruju ilal jihad ba'da ta'allumiha al-fununil harb wa minhum ta'ifatun turabit wa tuhafid ala thughur wa masalikul a'da wa minhum ta'ifatun tastaghilu bil sana'atil mukhrijah lil aslihah al-munasibah likulli zaman bihasbihi wa minhum ta'ifatun tastaghilu bil harasah wal zara'ah wa tijarah wal makasib mutanawi'ah was sa'y fil asbab al iqtisadiyah wa minhum ta'ifatun tastaghilu bi darsil siyasah wa umul harbi was salam wa ma yanbaghi amaluhu mal a'da bima ya'udu ila maslahatil islam wal muslimin wa tarjihu 'ala al masalih 'ala al adnaha wa daf'u 'ala al mudar bin nuzul ila adnaha wal muwazana bainal umur wa ma'rifatu haqiqatul masalih wal mudar wa muratabatiha wa muratabiha. Nah, disebutkan oleh Syekh di sini ada sebagian di antara mereka yang belajar, ada sebagian di antara mereka yang mengajar, ada sebagian mereka yang keluar untuk berjihad. Nah, belajar bagaimana cara berperang, ada sebagian mereka yang belajar bagaimana berjaga di perbatasan, ada sebagian mereka yang belajar bagaimana cara untuk mengalahkan musuh. Nah, ada sebagian mereka yang sibuk dengan sanaat di luar, mempelajari tentang persenjataan. Ini tentunya berkaitan dengan al-balad, negeri ya, bukan kelompok. Ini maksudnya beliau menjelaskan bagaimana saling ta'awunnya mereka kaum mukminin. Ada di antara mereka yang belajar, ada di antara mereka yang mengajar, ada di antara mereka yang belajar persenjataan, ada mereka yang belajar tentang taktik perang, seperti itu. Digambarkan bagaimana di zamannya Rasulullah SAW. Ada yang belajar tentang masalah perekonomian, ada di antara mereka yang belajar tentang perladang, jual beli, berusaha untuk perekonomian. Ada di antara mereka yang sibuk dengan siasah, taktik-taktik dan urusan-urusan perang dan bagaimana cara berdamai dan apa yang harus dilakukan ketika menghadapi musuh. Nah, semuanya kembali untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Nah, mencari mana yang rajih, yang lebih tinggi kemaslahatannya dari yang rendah, dan menghilangkan madarat yang tinggi, yang besar, untuk mendapatkan atau mengurangi madarat yang serendah-rendahnya, menimbang-nimbang antara urusan dan mengetahui hakikat maslahat dan bahaya dan tingkatan-tingkatannya. Seperti itu demikian. Dan kita juga demikian. Dalam masalah dakwah di Indonesia misalnya. Masya Allah. Asatidah kita mengikuti nasihat para ulama, semua perkara hatta masalah fitnah musyawarah. Tidak sembarangan untuk berucap, tidak sembarangan untuk mengambil keputusan. Demikian. Dan demikianlah kita harusnya juga. Ketika di daerah kita ada permasalahan, musyawarah. Adakan musyawarah. Minta pendapat-pendapat dari orang yang pengalaman, dari orang yang alim, sehingga kita bertindak betul-betul di atas ilmu. Wal bi jumlah, kesimpulannya, yas'una kulluhum litahqiqi masalih dinihim wa dunyahum wa mutasa'idina mutasanidina yarawna al-ghayah wahidah wa in tabayyana turuq wal maqsud wahid wa in ta'adat wasail ilaihi. Kesimpulannya, mereka semuanya berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan agama mereka, dunia mereka, saling bahu-membahu, membantu. Nah, dan mereka melihat tujuan itu satu, walaupun berbeda-beda caranya. Ya, karena tujuannya satu, walaupun berbeda-beda wasilah yang mengantarkan kepadanya. Maksudnya bukan tujuan masalah dakwah ya, tapi di sini maksudnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin dengan berbagai aspek semuanya. Dari sisi ilmunya, dari sisi dakwahnya, dan ini bilad negeri. Demikian pula kita, misalnya pondok. Ada yang sisi dari sisi bagaimana mengembangkan ekonomi pondok, kan seperti itu. Maksudnya atau koperasinya, maksud atau toko-tokonya nanti untuk kepentingan pondok, seperti itu. Ada bagian muamalah kepada orang lain dalam masalah dakwah dan yang lain-lainnya. Ini harus dengan musyawarah, dengan bersama-sama. Karena apa yang kita inginkan satu, yaitu apa? Kemaslahatan agama kita dan dunia kita. Syukur-syukur alhamdulillah terwujud di sini, yang enggak punya kerjaan direkrut oleh pondok, masyaallah. Ini jual ini, jual ini, nanti untungnya sebagian buat pondok, kan seperti itu. Fama anfa'ul amal bihadal hadith azim alladhina arsada fihi hadan nabiyul karim ummatah ila yakunu kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa kal jasadil wahid idha staka minhu adu tada'a lahu sa'irul jasad bilhuma wasahar. Maka betapa besarnya manfaat beramal dengan hadis ini. Orang-orang yang mendapatkan bimbingan dari Nabi yang mulia ini kepada umatnya, untuk mereka menjadi seperti sebuah bangunan yang saling sebagian dengan sebagian yang lainnya saling mengokohkan, dan juga seperti satu jasad. Apabila salah satu dari anggota tubuh yang terkena terluka, maka mengeluh seluruh jasadnya karena dengan adanya panas dan demam. Iya, dan diibaratkan oleh Rasulullah juga seperti sebuah jasad. Wa hadzal hasu syari'ala laka ma yaqwi hadzal amr wa ma yujibul mahabba bainal mu'minin وَمَا بِهِ يَتِمُّ تَعَاوُنُ عَلَى الْمَنَافِعِ وَنَهْيَ عَنِ التَّفَرُّقِ وَالتَّعَادِي وَتَشْدِيدِ الْكَلِمَةِ فِي النُّصُوصِ الْكَثِيرَةِ حَتَّى عَدَّ هَذَا الْأَصْلَ عَظِيمًا مِنْ أُصُولِ الدِّينِ تَجِبُ مُرَاعَاتِهِ وَاعْتِبَارِهِ وَتَرْجِيحِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَالسَّعْيِ إِلَيْهِ بِكُلِّ مُمْكِنٍ. Oleh karena ini pembuat syariat menganjurkan untuk kita memperkuat urusan ini dan memperkuat apa yang mendorong mewujudkan rasa cinta, saling mencintai di antara orang-orang yang beriman, dan tidak akan sempurna kecuali dengan ta'awun, adanya saling tolong-menolong pada perkara yang manfaat, dan juga mencegah dari perkara-perkara yang bisa membuat perpecahan, membuat permusuhan, dan juga memecah belah kalimat persatuan. Dan banyak nas-nas yang menyebutkan hal tersebut. Iya, sampai-sampai ini menjadi teranggap menjadi satu prinsip yang besar dari prinsip-prinsip agama yang wajib kita perhatikan, yang wajib kita mengokohkan, memperkuatnya di atas yang lainnya, dan berusaha sebisa mungkin untuk mewujudkannya. Wa nas'alullahu ta'ala an yuhaqqiqa lil muslimin hadzal asl wa yu'alif bayna qulubihim wa yaj'aluhum nam yaddan wahidah ala man na'wahum wa adahum innahu karim. Kita meminta kepada Allah untuk mewujudkan bagi kaum muslimin ya prinsip ini. Nah, dan menyatukan hati-hati mereka dan juga menjadikan mereka itu satu, artinya bersatu di atas ketika menghadapi orang-orang yang memusuhi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mulia. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan pembacaan kitab